Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, warga masyarakat Silanda. Kula wau sing jemput forum seduluran pemuja Silanda. Kula wau sampun bidal saking Yogya jam 8 isuk. Dugi mriki setengah kalih. Kamangka kula jam 3 kudu ngaji teng Mungkit Magelang. Milo pengajian akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju Bapak Ibu? Soalnya kalau ngerti jenengan dereng sholat kabeh, gini apa mboten? Daripada ngko pengajian isuin jenengan mboten sholat malah dosa kabeh. Ibu Bapak rahimakumullah, siang menika kula panjenengan sami ngawontenaken pengajian maulid. Kula tak takon kalian jenengan sing bener mauludan apa muludan? Mauludan napa muludan? Mauludan. Mauludan niku napa? Pengajian wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning yen muludan niku berarti pengajian cangkeman. Mauludan. Pentinge teng pundi? Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala dawuh, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam" ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amala hasanan wa sara sababan li qira'atihi ba'asallahu yaumal qiyamati ma'a siddiqin wa suhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Artine napa? Barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya memperingati maulid Nabi, niki dikumpulke kabeh. Wa hayya'a ta'aman, disuguh daharan. Bu, disuguh napa mboten? Sampun. Mentelas. Pokoknya lah masalah panganan niku pengajian sing paling nyenengke wong wedok. Buktine napa? Saben mangkat ngaji sing nggawa tas wong wedok. Tujuane siji, seneke turah sel ngoten niku. Nggih napa mboten? Nggih. Minimal nganggo jari nggih gendong snack. Wa hayya ta'aman, disuguh panganan. Wa akhla makanan, dicepakke panggonan. Niki mun dicepakke panggonan, ana panggunge, ana tendone, ana senge. Sak piturute. Undangke sound system, dihibur hadroh, ana wong bakul sak piturute. Wa amala hasanan, lan nglakoni kebecikan. Nyuwun sewu, pengajian niku becik napa awon? Cek, selawatane niku becik napa awon? Ndelok kiai niku becik napa awon? An-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah, nyawang raine kiai niku ngibadah. Mila nyuwun sewu lak pengajian nyedak nyawang raine kiai. Nggih napa mboten? Ampun sawang sule lak tindak kebun binatang Gembira Luka ndelok munyuk nyedak-nyedak, ndelok kiai ngadoh. Nyuwun sewu tiyang Silandak luwih seneng karo kiai napa munyuk? Kiai. Saniki dibuktekke yen jenengan pengajian ana kotak infak karo tindak Gembira Luka ndelok munyuk niku biasane sangune kathah pundi? Ndelok munyuk sangune 100.000, ana kotak infak nyemplungi 2.000. Berarti luwih larang kiai napa munyuk? Berarti tiyang Silandak luwih seneng kali kiai napa munyuk? Kiai. Apa disampaikan oleh Al-Imam As-Syafi'i, sing sapa wonge ngumpulke sedulur-sedulure, disuguh, dicepaki panggonan, diajak nglakoni amal kebecikan. Dipun ngendikaken wa sara sababan li qira'atihi, maka membacakan maulid Nabi itu menjadi sebab. Sebab apa? Ba'asallahu yaumal qiyamah, akan dikumpulkan kita besok pada hari kiamat. Dikumpulke kali sinten? Ma'asidikin, kali wong sing jujur. Wasuhada lan wong sing mati sahid. Wasolihin lan tiang soleh. Ngumpule teng pundi? Wayakunu fi jannatin na'im, ngumpule wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kula yakin wong sakmene mbane niki kabeh besok mlebu surga. Amin. Amin. Bu, mlebu surga kabeh. Amin. Termasuk mas-mas hadroh, insya Allah mlebu surga, mangkat bareng asar, amin. Mati kowe. Sing iki lupane kaya kipli iki. Mila nyuwun sewu. Orang-orang yang tidak mau memperingati Maulid Nabi berarti orang-orang yang tidak mau cinta dengan Rasulullah. Ibu, jenengan kali Kanjeng Nabi cinta napa mboten? Jajal dijawab, lebih cinta kepada suaminya atau cinta kepada nabinya? Jenengan luwih seneng karo bojone napa karo nabine? Kalih-kaliye. Pertanyaan kula lak jenengan jawab dua-duanya gek bojomu ki sapa? Kira-kira bojomu karo Kanjeng Nabi bagus sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku baguse ra umum, musuh niku melihat wajahnya bergetar. Begitu dekat langsung jatuh cinta niku Rasulullah. Rasulullah niku nyuwun sewu wajahnya menyenangkan, khairal bariyah nadroh ilaiha. Kula takoni kali bojo kula, "Abah, siapa yang lebih kamu cintai? Suami istrimu atau nabimu?" Kula jawab, "Nabiku." Soale napa? Nabi niku mesti nyenengke, bojo nyok-nyok nganyelke. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi niku wajahe sumeh, bojo nyok-nyok merengut. Mila nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo nyok-nyok jlomprongke. Mila kula jawab, saya lebih mencintai isu nabi saya daripada istri saya. Nabi enggak bisa diganti, bojo neko-neko ijolke, rampung. Bu, dijawab meneh. Siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau suamimu? Ragu-ragu iki wong kene. Nabimu atau suamimu? Jawab yang tegas, nabiku. Ngoten lho. Ayo jawab meneh. Siapa yang lebih kamu cintai, suamimu atau nabimu? Ndobos. Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Yen jenengan mung cinta kali suami nyuwun sewu, sesuk ning padang masar mung kumpul karo bojone tok. Tapi lan jenengan tindak mriki tresno cinta dengan Kanjeng Nabi, sesuk ning padang masar jenengan bakal kumpul kali Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan tindak mriki seneng karo kiai, kula dongake muga-muga sesuk ning padang masar kumpul kali kiai. Amin. Senajan toran duwe keturunan kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Nggih napa mboten? Sing paling cilaka mambu kiai mambu jijiki. Maka rasa cinta ini harus ditumbuhkan. Rasa cinta ini harus ditimbulkan. Bagaimana mencintainya? Rasulullah mengatakan, "Inna aulan nasa bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan." Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku besok pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak membaca selawat. Iga boleh selawati. Eh? Albar janji. Teng mriki nyuwun sewu, maca albar janji napa mboten? Diwaca napa mboten? Lan jenengan biasa maca Maulid albar janji niki nyuwun sewu. Senajan to jenengan mboten fasih. Kowe cangkeme tukang sen mlambang ngombong wae ya kowe. Hei. Dul. Cangkeme meneng ya ngombong wae. Malah rebutan udut. Oh, paijo, paijo. Niki nyuwun sewu. Wonten Maulid Albar Janji, wonten Maulid Adibai, wonten Simtudurar sak piturute. Lak jenengan tresno kali Kanjeng Nabi minimal niki mang waca sejarahe. Soale napa? Niki isine tentang sirah nabawiyah, perjalanan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mriki diceritake kapan Kanjeng Nabi lahir, sapa bapak ibune, sapa mbahne, nasape sampai Ismail cetho. Umur 5 tahun Kanjeng Nabi iso napa? Nyuwun sewu. Umur 20 tahun Kanjeng Nabi dadi pedagang. Kanjeng Nabi niku sugih napa kere? Niku diceritake teng mriki kabeh. Tak takon kali tiyang silanda. Kanjeng Nabi niku sugih napa kere? Sugih napa kere? Sugih, buktine napa? Ngelamar Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Sak unta niku regane 30 juta. Berarti mas kawine Kanjeng Nabi pinten 600 juta. Kowe mbiyen nglamar bojomu mas kawine apa? Nah, mas kawine 20 ekor, tengu. Nah niki. Ya, nuwun ya. Rasa oke kan pengajine dilit wae. Kabeh dicitakke teng mriki. Mila jenengan maca niki nyuwun sewu senajan to mboten fasih. Senajan to tajwidé ora bener, senajan to makhrote ora pas, maca niki diniati cinta kali Kanjeng Nabi, insyaallah tresnane panjenengan ditampa kali Kanjeng Nabi. Amin. Amane kula sering citake niki. Kowe maca al berjanji to? Ya, tak waca kowe nyenggahi. Muga-muga sok bojomu ayu kabeh. Sing kono kae muga-muga bojomu sok rondo. Amin. Rondo. Ora apa-apa le. Rondo saiki macam-macam, ana jablay, janda lebay. Ana jalak, janda galak. Ana rojali, apa kuwi? Rombongan janda liar. Wah. Ibu-ibu maca niki ora fasih ora apa-apa. Sing penting cinta kalih Kanjeng Nabi. Antirillahumma qabrul karim. Biar wing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Sing maca wong silanda, delalah ora fasih, ora papa. Umpamane kaya kiye. Ngatrillahumma qabrul karim, ora papa. Wong cangkeme wong silanda. Ngatire dadi ngat trail. Enten mboten kaya gue kata. Ora papa. Ale umpamane maca ngatiril yang pertama. Abadati ul imla mismidzatil aliyang mustadirrong fa indal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Ya Allah, kayak gue amah kepripe. Ora kayak gue ya. Kudune macane kayak kiye, ibu-ibu silanda ora bisa. Ya ora apa-apa. Contone kepriben, ngabadati ngul ngimlang amis midatil ngaliah, ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong Jawa mboten fasih. Apa maning mambu-mambu ngapak titik ora apa-apa. Niki. Soale napa? Diniati cinta dengan Rasulullah. Jazah kula niki pengajiane ra suwe-suwe suasane masake jamaah teng Magelang. Kula wenehi amalan, kula wenehi ijazah. Insyaallah jenengan ngamalke niki kabeh iso mangkat kaji. Muga-muga wong silanda iso mangkat kaji. Ning lamung amin tok ora mangkat. Pengen mboten munggah kaji. Mpun nabung napa dereng? Dobos. Sing nabung saat niki mangkate 15 tahun meneh. Napa meneh sing dereng nabung. Gus Miftah mangkat kaji mboten nabung. Gus Miftah mangkat kaji mboten bayar. Mangkat kaji modale namung sholawat. Sing kula waca napa? Niki jazah. Lan jenengan maos albar janji mesti ngerti. Robbi fangfa nabi bar kadihin wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa muafatim minal. Niki kula waca terus bar salat ya, nyambut gawe, nyapu, tandang gawe, nandangi bojone inyong, selawat terus. Subhanallah. Umur kula 35 tahun, kula iso mangkat kaji ping kalih, iso umroh ping 9. Mulih disangoni kaya gue. Soale napa? Ngamalke selawat. Robbi fangfa nabi barakatihim. Macane kapan Gus, kapan mawon teng pundi mawon. Niki kula ikhlas kula ijazahke jenengan muga-muga kabeh iso mangkat kaji. Amin. Kula tak takon, duwe dhuwit 100.000 napa mboten? Gadah dhuwit 100.000 napa mboten? Sesuk Senin jenengan tindak ning Bank BRI gawe tabungan haji. Begitu jenengan bayar 100.000 pun angsal buku tabungan rupane ijo. Ana tulisane labbaik Allahumma labbaik, ana gambare unta. Kan lumayan bayar 100.000 wis nyawang gambar unta. Lumayan ya. Bu, saniki ibadah haji ragate pinten? 30-40 juta. Jenengan ngomong bayar pinten 100.000 berarti gari kurang pak 39.900.000. Umpamane kiye Jenengan dereng lunas urung mangkat kaji wis mati kepriben ora papa. Kiye jenenge siapa nggih? Rika siapa namanya? Eh? Siapa? Ngomong apa kemu ya? Siapa namanya? Siapa? Usman. Usman kiye nabung 100.000 urung mangkat wis mati umpamane. Umpama begitu Usman mati takoni karo malaikat ning alam kubur, Usman, Rika salat napa ora? Kula salat malaikat. Usman, Rika kawin apa ora? Durung payu malaikat. Takoni maning, Usman, Rika pengajian inyong pengajian malaikat kalex miftah. Terakhir Usman takoni maning, Usman, Usman mangkat kaji apa ora? Jawaban man, ora malaikat. Malaikate kan takon man. Man, ngapa kowe ra haji? Jawaban, man. Ya salahe malaikat ya. Lah ngapa urung mangkat kok wis dipateni? Rampung, man. Carane kaya kiye. Bu. Inyong kelingan. Arane nang Arafah wukuf. Anak kancane inyong, bukune kandel temen. Buku apa kiye? Buku titipan doa. Wong sak kampung kabeh nitip donga. Diwaca kabeh waktune ora cukup. Akhirnya inyong takon, apa kiye? Buku titipan dongo kiai. Terus inyong waca kabeh, ora rampung. Carane pripun gampang. Carane pripun Gus, bukune bukaan, tanganmu angkaten. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip dongo, mang waca dhewek, rampung. Emangnya Gusti Allah reso maca. Mudah-mudahan Usman panjang umur. Orang sedunia mati, Usman hidup sendiri. Amin. Jadi inyong kiye jamaah haji mangkat ning Solo, inyong kejar bu nganggo pit ontel. Padahal numpak bis dikawal karo polisi, lampu merah orang mandek. Mila nyuwun sewu yen tiang silandak pengen lampu merah mboten mandek gampang. Siji dadi pejabat kaya Pak Jokowi, nomor loro calon jamaah haji, utawa nomor telu numpak ambulan, orang bakal mandek kiye. Nggih napa mboten? Wing wing wing siapa kayak jenazah Usman orang mandek ya man. Niki ambulan nyuwun sewu jamaah haji inyong kejar inyong ngintil numpak pit ontel sing diwaca napa selawat. Mila niki kalau ijazah kene jenengan mungkin kundur jenengan amal ki anake jenengan nakal turu cekel sirai diselawati Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina khusna bi hurmatihim. Muga-muga ana inyong saleh-salehah al-Fatihah. Kaya kiye? Bapak-bapak nggih ngoten, bojone kok cangkeme cerewet gampang. Bojone micak cekel cangkeme. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina khusna bi hurmatihim amisna fi thariqatihim wa mu'afati minal fitani. Muga-muga bojone inyong ora cerewet al-Fatihah. Kula men pateka kok tasik cerewet Gus gampang Pak tambahi napa surat Yasin rampung. Man maca selawat. Usman kok ireng temen ya. Inyong ngerti nama komplite Usman, Usman Irma. Apa kiye Irma? Irenge masyaallah. Mumpung udan kula ijazahi, muga-muga kabeh hajati kabul. Amin. Ingkang tindak mriki atine susah kundur sami bungah. Amin. Ingkang tindak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Amin. Ingkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Amin. Senajan terung iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Syukur-syukur sing utangi mati. Amin. Aja ya. Go sareng-sareng. Rabbi fangfa'na Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok muga-muga mulih meteng. Amin. Sing ora bisa minimal cangkeme mangkap-mangkap kaya kiye. Ben toke-toke bisa. Bareng-bareng ya. Ulangi ya, yang kompak ya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Rabbi fangfa'na, Rabbi fangfa'na, bibarakatihim, wahdinal husna. rahmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa muafatim, wa muafatim minal fitani hob. Saya kira sama tabui, kayak ledek munyuk, rausa. Aku pengen kerungu soalnya bapak ibumu ya. Usman gak usah terlalu semangat, bayaramu ra jelas ya. Jangan ngarep sangu, engko mulai sangoni ditampah, ora disangoni pamite bolak-balik ya. Irma, Irma, irenge masya Allah. Gal, oh, sing banter. Robi fang fana, Robi fang fana, bibar katim, wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim. Wa amitna fi, wa amitna fi tariqatihim. Wa muafatim, wa muafatim minal fitani. Mandi kaya jenengan ngeroki bojone, bu kinyong ngeroki ya pak ora papa, balasemi siap ke, goloke siap ke, ngeroki boyoke bojone. Rob fang fana dijamin ya jarem kabeh. Tandur ning sawah, solawat. Diamal ke meniso mangkat kaji, kali tandur. Rob, slep fang fana, slep. Mandi kaya. Gendong anaknya kayak kaya. Robi fang fana, mesti anaknya bagus temen, ora kayak Usman. Ireng temen ya. Usman didongake telu. Siji muga-muga Isman Usman bojone ayu, amin. Nomor larane muga-muga Isman Usman rezekine lancar, amin. Nomor telune muga-muga Usman wajahe ganteng, ngimpi. Kula buktekke ben jenengan semangat maca selawat. Gus Miftah gadah jamaah teng Boyolali. Pekerjaane tukang peres susu sapi. Boyolali kondang susu nih gini apa mboten? Maka ada istilah superboy. Apa kaya superboy? Susu perawan, susu perah Boyolali. Perawan. Inyong yen susah menika sowan Boyolali ndelok sapi kalih bapak iki kiye. Niki sapi Boyolali niku ngajangi inyong sabar, ngajari inyong sabar. Kepriben sapi menika makhluke Gusti Allah sing paling sabar sapi Boyolali. Soale napa? Bendino susune dicekeli ora tau njaluk dirabi. Nggo susu Boyolali. Niki bapake gaweane tukang peras susu. Tapi saben-saben meras susu sapi maca selawat. Jenengan pirsa, gara-gara selawate anake papat dadi wong kabeh. Iya, wong kabeh. Lho, kok dadi sapi kepriben ya? Dadi wong kabeh. Soale napa? Meras susune karo maca selawat. Pak, Pak, kia tiang Boyolali nyekel susu sapi solawatan lan jenengan nyekel. Nyekel bojone ora solawatan, malah kadang-kadang nyuwun sewu kumpul kali bojone nguyuh mawon mboten cewek, nggih napa mboten? Hati-hati kia. Esok Usman nyekel bojone solawatan. Niki jamaah inyong pak teng Boyolali. Sapi ini ditoke sangka kandang, susune dicekel solawatan, masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala set sayyidina wa maulana Muhammadin. Ala Usman setok solawat teman set. Besok Usman karo bojone. Ah, Allahumma salli wa sallim ala sad. Bojone jawab, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sad kayak kiyek man. Karena apa? Tidak ada satu doa pun yang akan ditolak oleh Allah manakala dimulai dengan membaca sholawat. Kulo kaya contoh, penjenengan tambah mantep nderek Kanjeng Nabi. Nabi yang pertama namanya siapa? Adam. Adam diusir dari surga gara-gara tidak taat terhadap perintah Allah. Nabi Adam dibuang ke barat, negaranya Mesopotamia. Nabi Adam beserta istrinya dibuang ke timur. Nyuwun sewu, bojone Nabi Adam namanya siapa? Bojone Nabi Adam namanya siapa? Salah. Nabi Adam kiek bojone jenenge siapa? Bu Adam. Usman bojone Bu Usman. Usman bojone siapa? Bu Usman. Salah, urung duwe. Kiek Nabi Adam ngulon, Siti Hawa ngetan. Mereka saling mencari man. Nabi Adam golek si Hawa, Hawa golek si Adam. 200 tahun. Ya Allah, kula kangen kali bojo kula Hawa, ora ditampak. Siti Hawa ndonga. Ya Allah, kula kangen kali bojo kula Adam, Mas Ngadam kula kangen, ora ditampak. Nabi Adam jalan lagi sambil nyanyi lagu ni NDX man. Oh, Dek. Kowe mbiyen janji karo aku. Nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi malaikate bengok o a o e kaya kaya Siti Hawa nyanyi ki juga lagune endek juga lagune apa sak tenane atiku lorong nanging aku mencoba rapopo. 200 tahun lah Usman inyong ngerti lagune apa inyong ngerti man pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta apakah yang ini rupane wong kere kaya kaya. Akhirin apa? Nabi Adam kemutan kelingan teng pintu swarga menika ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa." Langsung dijawab oleh Allah. Jawabannya Allah. Be. Be. Kaget. Inyong ho. Inyong kelingan pengajian tahlilan ning Jogja. Gara-gara inyong bengok ana sing kaget. Tat, ini direkam tat, nanti dianu tat, diupload tat. Ini tat. Di video saja, biasanya di live Facebook karena enggak ada sinyal enggak live. Langsung dipoto, langsung gie. Jet, ini ngarep cerita, tiba cemirah. Gara-gara ana sing kaget, inyong pengajian tahlilan ning Jogja. Dus kaget. Begitu rampung pengajian, biasanya suguhane besek niki mboten prasmanan. Disuguh rawon. Antri dawa banget. Sing ning ngarep dhewek mbah-mbah ora maju-maju. Inyong matur, "Mbah, cepet maju gantian. Sabar, Gus, sabar inyong durung rampung." 5 menit simbahe mboten maju-maju. "Mbah, cepet gantian. Dereng rampung." Simbahe niku ngudak-ngudak rawon. Lah inyong takon, "Kok suwe temen apa, Mbah?" "Ya salah Gus Miftah, mau pengajian bengok-bengok inyong kaget. Untune inyong copot kiyek." Tadi ngudek-ngudek golei untu. Niku jenenge rawon rasa untu. Jiji. Akhirnya apa? Sudah tat. Akhirnya apa? Begitu Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Set. Akhirnya apa? Allah langsung menjawab, Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya apa? Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa gara-gara berdoa memulainya dengan membaca solawat. On, ini inyong selawatan ge. Usman ge. Apa ini inyong? Man, sing terkene Usman ge. Usman. Ya Allah, ireng temen ya. Ya. Lugu ge. Lunggu. Nanti, lunggu dulu di sini ya. Udah di sini aja. Sudah lenggah kiye. Kiye aja kok ya. Kiye, inyong deleng. Kok irenge pada sarok kopi ya, pada. Kiye aja ya. Aku rangiro kowe teko karo kanca. Jarene kanca kentel. Bojoku mok tleding sekel. Apa ora ana kimcil liya sing seneng kowe. Ya, ya. Engko tak ijazahi. Muka-muka bojomu ayu ya. Bojomu putih ya. Sapi. Pun, ben jenengan tambah mantap kulajak selawatan. Shalu ala Nabi Muhammad. Ki aja. Tak ajar ika. Arep nang endi ya? Niki jam pinten iki? Jam pinten? Jaminan? Eh? 11. Jame bosok temen ya. Usman lunga tak ajar ge. Yoe, tak ganti ora Usman Irma tapi Usman Black Sweet. Nah, ilang sweete tinggal black. Usman ge ya. Usman tak kaki iki ya. Apa ge jenenge? Adem Sari, nyaman. Monggo Pak Kiai diunjuk Pak Kiai mangga. Udah diminum gak apa-apa man. Ini obat minuman pemutih muka. Ya man, diombe. Tak buka ke ya. Diombe man. Ayo diombe dililit. Siapa jukuk-jukuk ini? Siapa yang nawari? Kiye diuntal pakai kiye. Ayo diminum. Ayo bismillah. Pemuka bojone nyong ayo kaiki ayo diminum. Ayo wis. Man, diminum. Ini perintah Pak Kiai, minuman. Udah bismillah. Cie. Inyong kalamben pengajian ing Semarang ana jamaah inyong wenit Adem Sari mulih setruk masyaallah. Hati-hati man setruk. Ora man ora. Yes. Edak-edaknya kaya Usman asistennya inyong ya. Si buta dari gua hantu. Lagi ya, sing digendong karo si buta. Munyuk ya. Aman, tajak selawatan man. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Pokoknya sing bengok banter insya Allah nih surgane Allah. Amin. Sederek kita sedoyo. Jalar estri anem lan tuwa, anem lan tuwa. Mumpung urip podo ilingong golek sangunggo sangulungo. Mumpung urip podo ilingong golek sangunggo sangulungo. Ayo bengok sing bandar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullahi salamullahi ala yasin habibillah Salatullahi salamullahi ala yasin habibillah Sini nyekel mic ajari Kak Usman aja ge Usman Usman selawatan ya dicekel ge awas rabisa Jal, salatullah Usman dewek, ayo, ayo, ora apa-apa calon kiai gede kiai, ayo, Besok tahun depan pengajian akan disampaikan oleh Kiai Usman Irma. Wah, cepat. Salatullah Usman. Salatullah salam. Hop. Lawang Usman selawatan ngentut wae fals ya. Wis menang. Ilingono yen bakal ketimbalan. Timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane Kang Maha Kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Timbalane Kang Maha Kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule, ora kena mule. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Tumpakane kereta Jawa roda papat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Dikiek man, sandangannya diganti putih. Jalak takon kali bapak ibu. Kain kafan rupanya putih hukumnya wajib napa sunah? Sunah. Atau sesok Usman pengen kain kafan rupanya pink, ora apa-apa. Paling melakatnya kaget, wow jatuh cinta nih. Bapak ibu pengen kain kafan rupanya ijo, ya ora apa-apa, malah beneran mlebu liang kubur ora bakal takone karo malaikat mungkar nakir, soalnya apa dikira lemper, ora apa-apa. Jujukane ing mlebu guwa, guwane ora ana lawange, ora ana lawange, turu dhewe ora ana kancane, tanpa bantal, tanpa geloso. Turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam. Niki inti pengajian siang menika. Yen wis mati bondo ra melu, melu badan. Buktine apa? Kain kafan ra ono sae. Soale lo kain kafan ono sae, Usman ngesai HP. SMS kancane. Susul aku dong, kayak gie. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ono sing nemu, wis ono sing nemu. Sing nemu siapa? Usman. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin. Niki pengajian Maulid Nabi. Kanjeng Nabi dipeseni pitung perkara kalih Allah. Amaroni Rabbi sab'an, aku perintahkan kepada kalian 7 perkara. Yang saya sampaikan cuman satu saja. Napa? Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahku, memerintahkanku untuk mencintai orang miskin. Dan niki nyonge takon. Laning si landak ana undangan kalih, sing siji sing ngundang wong sugih, sing siji sing ngundang wong kere. Jame padha, dinane padha, tanggale padha. Kira-kira bapak ibu nekani sing sugih napa sing kere? Sugih napa sing kere? Sugih. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi sing sugih napa sing kere? Kere ning kebanyakane awake dhewek nekani sing sugih. Sing jawab sing kere niku Tony Boster, waton munindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Boleh. Wani karo nyong. Ora wani. Bapak Ibu, nganggo kopiah mawon nganggo cara iki salah cara iki e. Kopiahe aja nganti rambuté ketok ya. Iki salah ra kaya iki e. Ngene man. Ambune masyaallah. Kecut temen ya. Iki kopi apa sih empak ya? Ambune. Man Usman. Kiye man. Sing bener santri kaya kiye. Ini kopi ae santri. Nah, lah kaya kiye pengajian ngantuk. Ah. Iya, yeah, iya kan? Lah kayak kiye, mumet mikir utang kayak kiye. Yen kayak kiye, kalah main ya. Ireng temen ya. Ora apa-apa man. Sing penting waras ya man ya. Sing penting esuk Usman dadi kiai. Kiai selamat, iya. Yeah. Kiai selamat apa kiai? Kebo Solo kiai selamat arane. Amarani Rabbi anuhaibal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Nyuwun sewu. Kalau di kampung biasanya ada orang kaya tapi ahli ibadah sama orang miskin ahli ibadah. Biasanya lebih dihormati orang kaya walaupun tidak ahli ibadah. Nggih napa mboten? Niki salah. Miturut Kanjeng Nabi, siapa yang harus dihormati? Mereka orang-orang miskin. Bu. Bu. Jenengan pirsa dongane Kanjeng Nabi sing paling seneng diwaca. Allahumma ja'al miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadekke kula wong kere lan sesuk panjenengan ngumpulke kula bareng wong kere. Tapi nyuwun sewu, wong silandak rasah melu-melu maca donga niki. Soale napa? Urung maca mawon wis mandi. Man, Rika aja maca donga iki ye. Durung maca wis kere. Maksudnya napa? Awake dhewe niki oleh sugih tapi ra kena sombong. Oleh dadi wong kere tapi ra oleh dadi wong susah. Nggih napa mboten? Orang kaya jangan semena-mena. Orang kaya itu membutuhkan orang miskin juga membutuhkan orang kaya. Bu, bu, mlebu surgane wong sugih kali wong kere dhisik pundi? Dhisik wong kere kacake pirang tahun? 500 tahun kata Rasulullah. Dados sing kere niki pun mlebu surga, sing sugih jek ngantri mlebu surga 500 tahun. Sing sugih ngantri, sing kere wis odas adus, kromas kramas, udat udut, kelan kelon. Apa ya? Inyong ngomong kelan kelon cengengesan. Mereka kelon sama siapa man? Kentongan. Maksud saya apa bapak ibu rahimakumullah? Jangan kemudian kita menghormati orang hanya karena hartanya. Jangan kita mencaci orang, menghina orang hanya karena kemiskinannya. Justru yang kaya harus bermanfaat bagi yang miskin harus mendoakan orang yang kaya. Bu, orang kaya sama orang miskin doanya lebih mustajab mana? Orang miskin. Orang kaya niku dongone nyuwun sewu pinter golek duit tapi dongone ora mandi. Beda kali wong kere dongone mandi tapi rapin tergolek duit. Milo kere ini awet. Bilangnya apa kaya? Kakao. Kue dulan yang pondokku tak kaya gelang songo Mekah. Kalau ngomong Mekah. Tapi biasanya bareng nganggu gelangku wongnya mati. Gelem ra. Bu. Orang kaya itu pinter cari uang tapi doanya tidak mustajab. Orang miskin doanya mustajab tapi tidak pinter cari uang. Ada yang bertanya sama Gus Miftah, kalau memang orang miskin doanya mustajab, kenapa dia tidak mendoakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Orang miskin itu pintar berdoa kalau untuk mendoakan orang lain. Contohnya ular. Ular niku gadah bisa. Bisanya ular itu mandi mustajab kalau untuk nyembur orang lain. Nyembur dirinya enggak akan mati. Ular nyembur sapi, sapine mati. Nyembur wedhus, wedhuse mati. Nyembur Usman, Usmane mati. Tapi orang ana ular mati mergo kelelekan upase dewek. Kesen apa? Orang miskin itu doanya mustajab untuk mendoakan orang kaya supaya diselamatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila nyuwun sewu, sing kere yang rumangsane kere, sing sugih yo aja gaya. Mila lah ana pengajian iki dibagi, sing sugih nyumbang, sing kere rewang, sing pinter mulang. Inyong ngulangi. Sing sugih nyumbang, sing kere rewang, sing pintar mulang. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten apa mboten? Enten. Usman. Wis ora pinter, ora sugih, ora rewang, cerewet. Bu. Teng kampunge jenengan wong model ngoten niku enten apa mboten? Wonge ya teko kiye. Ya melu guyu tenan. Wonge jilbabe abang. Mboten ya. Iso duwe tenaga rewang, nata kursi, nata panggung, nata son resik-resik. Duwe bondo nyumbang. Maka nyuwun sewu dilambangkan dengan 5 jari niki. Niki ulama. Jempol. Jadi orang baik dan buruk, wah, ae Usman apik tenan. Ulama. Ini driji orang kaya. Orang kaya itu sukanya merintah-merintah. Sana kamu masang tenda. Sana kamu nyewa son. Sana kamu konsumsi. Orang kaya. Ini apa? Petugas kebersihan. Iya. Petugas kebersihan. Ya icip-icip. Ngendok durung ya piti. Iya. Bol piti. Iya. Ini semuanya dibagi-bagi. Maka jangan sampai kita tidak bisa mendukung pengajian. Kenapa? Karena ini berarti kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Kalau di dunia Anda cinta dengan Rasulullah, sesuk dengan Rasulullah di surga. Cinta dengan kiai, bersama kiai di surga. Tapi lah jenengan senenge karo artis dangdut, hati-hati. Waspadalah, waspadalah. Usman kaya setan. Setan kok ireng temen ya. Maka mudah-mudahan ini bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun jam setengah sekawan pengajiannya pun rampung ya. Diganti pangklung. Hah? Inyonge aduh nang Magelang terus Semarang. Perjalanan aduh temen ora teka-teka. Inyong tadi mikir ini masih Indonesia apa tidak? Enggak nyampe-nyampe. Ketemunya Usman, ya Allah. Inyong pengajian ning kafe-kafe sing teko ayu-ayu kiye, ireng ya Allah. Nyaman ya? Usman sekolah nang ndi? Sekolah apa mondok? Eh? Mondok nang ndi? Eh? Eh? Wih ngomong apa kamu? Wis arep ning Yogyakarta apa ora kuliah? Eh? Boten. Mondok terus ya. Saya wis ngaji kitab apa? Apal durung Aqidatul Awam? Apal durung Aqidatul Awam? Dereng. Isane apa? Fatuqul Izan, bukai sarung terus ya. Apalke Aqidatul Awam, didik-didik, apalke ngimpriti, apalke nado maksud. Iya. Lho, nggo siiran sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wong ngising ora cewek kasiran kaya kiye. Nah, eh, tak kasih ini. Man. Ini oh, ini kaukah dari Mekah. Kapi kentas bae wong-wong ireng kaya kiye. Ora sida, ora sida. Isana apal apa ge? Dites. Jeneng Nabi Slawi sapa ora? Apal ora? santri ora bisa. Nah, ditem aman. Oh, lah ngene, nopo kok kayak gini. Tangan loro. Kayak wong ngemis. Ini kau kak, kau ya Rasulullah. Kamu untuk wirid sehari membaca sholawat minimal 1000 kali. Habis sholat 200 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kepanjangan disingkat lagi, moh moh moh moh moh. Ya, sedina jarene Kiai Mahrus Lirboyo maca sholawat minimal ping 1000. Saben bar sholat ping 200, berarti ping 5000. Malam Jumat ping 10000. Enggak sampai 2 jam. Semuanya permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Usman, mudah-mudahan calon istriku cantik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu man, insyaallah sang datang ke kamu. Subhanallah, janda 40 tahun man, masyaallah. Man. Nganoro. Kok tanganmu gudiken man? Ora, nyaman. Yo. Wadai ge man. Cie cie cie, Usman Usman. Doa bareng-bareng, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Semuanya dijadikan ringan hatinya untuk mencintai Rasulullah. Bersyukur kepada Allah karena kita telah diutus seorang makhluk bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini semuanya akhlaknya diperbaiki oleh Allah. Mudah-mudahan para istri mencontoh akhlak istrinya Rasulullah. Para suami mencontoh akhlaknya Rasulullah. Anak-anak menjadi anak yang mencontoh akhlaknya anak-anak Rasulullah. Amin. Bu, contoh istri Rasulullah akhlaknya. Contoh Siti Fatimah anaknya. Siti Fatimah pernah dimarahi Sayyidina Ali, kemudian wadul kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah, Sayyidina Ali nesu kali kula. Apa jawaban Rasulullah? Seandainya kamu mati belum mendapatkan ridho dari suamimu, aku tidak akan menyolati jenazahmu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Siti Fatimah? Dia pulang mencari suaminya Sayyidina Ali. Pipinya Sayyidina Ali dicium 70 kali. Mila ibu-ibu yang bojone merengut mulih diambung ping 70. Muah, muah. Iya man, rasa dulu kinyong, deleng-deleng inyong. Mulia teman si Usman ya, oleh tasbih, oleh unjuan, masya Allah. Enggak Pak Kiai diunjuk Pak Kiai. Ala idini awala kuliniatin soliyah wali qadha inal qabul al-fatihah. Oke, kula pamit. Kirang langkungin punyun pangapunten. Man, iki albar janjine tak jaluk. Golekne Yogyo ora ana kaya iki ya. Ikhlas apa ora? Tak ora tak tuku, berapa regane? Ayo. Icul HP ora apa-apa iki ya. Oh, bangkrut iPhone. Emangnya Usman HP-ne cross ya beda. Ikhlas punya siapa iki? Lah ora ikhlas tak bayar. Nggih ngajari santrine inyong ya. Yogyo Muhammadiyah ora ana kaya iki ya. Dak Wonosobo NU tok. Wonosobo niku ketok wong eno kabeh nganti rupane Usman kaya besek. Masyaallah. Matur nuwun hadan Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatullahi ma